إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. يا إخوة kita melanjutkan 1000 faidah dari surat Yusuf dan kita masuk kepada ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qala al-maliku tuni bihi astakhlisu li nafsi falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Berkata, ya raja, datangkan Yusuf kemari, aku ingin berbicara kepadanya secara pribadi. Ya, ketika raja mengajak bicara Nabi Yusuf, maka ia pun berkata, sesungguhnya engkau pada hari ini di sisi kami ya makin ya kokoh dan terpercaya. Faedah ayat ini ya akhi, yang pertama, bayanu fadlil ilmi wa syarafihi. Idh bihi rafa'al maliku Yusuf ila hadratihi wa huwa rafi'. Ya, keutamaan ilmu dan kemuliaan ilmu. Ya, di mana raja mengangkat Yusuf ya karena keilmuan Yusuf alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu ya akhi, yang harus kita ketahui bahwa ya ilmu tidak akan menyebabkan pelakunya hina. Seorang semakin berilmu dan ikhlas dalam menuntut ilmu, ya semakin Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Artinya kata Ibnu Abbas, orang-orang yang berilmu diangkat derajatnya di atas orang-orang yang beriman ya dengan derajat yang sangat banyak. Maka dari itulah subhanallah ya akhi, kalau kita melihat bagaimana kisah-kisah ulama terdahulu, mereka-mereka yang tadinya hina lalu Allah muliakan dengan keilmuan. Barangkali engkau pernah mendengar seorang yang bernama Muhammad bin Al-Waqqaf. Orang ini ya ketika masih kecil diledek. Ya kenapa? Karena punggungnya bungkuk. Ya. Apa namanya kalau bahasa Indonesianya itu? Ya kalau punggungnya bongkok begitu. Dan kemudian lehernya masuk ke dalam. Ya selalu ia diledek oleh teman-temannya itu. Maka ibunya yang penuh hikmah berkata kepada anaknya itu, wahai anakku, menuntutlah ilmu, niscaya engkau akan mulia. Maka kemudian dia pun menuntut ilmu Allah selama 20 tahun lamanya, bahkan lebih dari itu, sehingga dia menjadi seorang imam. Ya, dan dia pun dia diangkat menjadi qadhi, sampai-sampai orang yang duduk di hadapan beliau ya keluar keringat karena apa, merasa takut atau merasa segan kepadanya. Subhanallah ya akhi. Ya, kemuliaan ilmu itu adalah memberikan kepada pelakunya ya kemuliaan di dunia dan akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Faedah selanjutnya ya akhi, al-wasfu bil amanah wal ablagh fil ikram. Pensifatan seseorang sebagai orang yang amanah itu adalah merupakan penghormatan yang paling tinggi. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mensifati ya ketika raja berbicara dengan Nabi Yusuf dan mengetahui akan ya apa yang ada pada diri Nabi Yusuf berupa sifat amanah, kebesaran jiwa, ya, akhlak yang baik, Maka beliau berkata, innakal yawma ladaina makinun amin. Sesungguhnya engkau pada hari ini makin, yang diberikan kekokohan. Amin, ya, yang dipercaya. Amanah. Dan amanah, ya akhal Islam, adalah merupakan perkara yang agung, yang bertentangan dengan sifat kemunafikan. Berbeda dengan orang-orang munafik, yang mereka dikatakan oleh Rasulullah, idza tumina khana, apabila diberikan amanah dia berkhianat. Sebagaimana subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan di akhir zaman jarangnya orang-orang yang amanah. Maka sifat amanah adalah merupakan sifat yang mulia. Berkata Ibnu Asyur, "Wa hadhihi as-sighah tauliyah jami'ah li kulli ma yahtaju ilaihi waliyul amri min al-khisal." Redaksi ini yaitu makinun amin tauliyatun jami'ah, ya, sebuah kata-kata yang mencakup likulli ma yahtaju ilaihi waliyul amri minal khisal, semua, ya, perkara yang harus atau yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin diberikan harus mempunyai sifat makin, ya, kekokohan, amin dan amanah. Lianna al-makanata taqtadhi al-ilma wal-qudrah, sebab, ya, sifat makin itu mengharuskan dia mempunyai ilmu dan kekuatan. Ya. Innaka al-yawma ladaina makinun amin. Makin, dikatakan seseorang itu makin apabila ia mempunyai ilmu dan ia mempunyai kudrah. Ya. Idh bil ilmi yatamakkan min ma'rifatil khairi wal qasdi. Ya, dengan ilmu dia mengetahui kebaikan dan bermaksud kepada kebaikan. Wabil qudrati yastati'u fi'la ma yabdu lahu minal khair. Dan kudrah, ya, kemampuan, ya, memberikan apa kemampuan kepada seorang hamba untuk melakukan yang ia lihat dengan keilmuannya bahwa ia adalah sebagai sebuah kebaikan. Wal amanah tastad'il hikmah wal adalah. Dan sifat amanah menimbulkan sikap hikmah dan adil. Ya, amanah menimbulkan dua sifat yang sempurna, yaitu sifat hikmah dan adil, bijak. Idh bil hikmati yu'thirul af'al as-salihah. Ya, karena hikmah itu akan menyebabkan ia lebih mementingkan perbuatan-perbuatan yang salih. Wa yatruku syahawatil batilah, dan meninggalkan syahwat-syahwat yang batil. Wa bil adalati yusilul huquqa ila ahliha. Dan sifat adil atau bijak, ya, menyampaikan ia kepada, ya, agar memenuhi setiap hak kepada orang-orangnya. Ini subhanallah, ya, betapa bahagianya sebuah bangsa yang memiliki seorang pemimpin mempunyai sifat dua, makin dan amin. Makin yang berkonsekuensi kepada ilmu dan kudrah, amin yang berkonsekuensi kepada hikmah dan adalah. Tentunya kita mohon kepada Allah agar, ya, pemimpin kita di Indonesia ini diberikan dua sifat ini, ya, untuk senantiasa tegar menghadapi berbagai macam kesulitan, ya, berbagai macam aral yang melintang, dan diberikan sifat, ya, ilmu, kudrah, tentunya juga disertai dengan hikmah dan adalah. Kemudian akhi, faedah selanjutnya, annal muluk al-aqtamin kanu yuqaddiruna an-nas bihasbi manaqibihim wa mawahibihim. Bahwa raja-raja terdahulu, mereka itu dapat menilai manusia sesuai dengan, ya, kedudukan, kemampuan, ya, yang mereka miliki. Itulah seorang raja, seorang pemimpin harus mampu menilai seseorang sesuai dengan kemampuannya, ya. Apa yang ada di dalam dirinya berupa kemampuan ini harus digali, yang kemudian diberikan padanya kedudukan sesuai dengan kemampuannya. Berkata Al-Ilami, Sami'al Maliku Rayyan kalama Yusuf fawaqa'a fi nafsihi wa akbarahu wa 'alima annahu yahmilu baina jambayhi nafsan kabira takhtalifu suratuha an suratil asmalil haqirati allati 'alayhi wa annahu kana la yaliqu bi sahibi hadhihi an-nafs أن يسجن بضعة أيام فضلا عن بضع سنين Ketika raja yang bernama Raja Royan ini mendengar perkataan Nabi Yusuf yang begitu sangat tertata rapi, ya penuh dengan hikmah dan adab, maka ya tersentuhlah hatinya. Dan ia melihatnya sebagai bahwa Nabi Yusuf adalah orang yang berjiwa besar. Ya, tersimpan di dalam diri Nabi Yusuf sesuatu yang agung. Ya, orang seperti ini tidak berhak untuk dipenjara beberapa hari bagaimana dengan ya bertahun-tahun lamanya. Subhanallah ya. Demikian raja-raja terdahulu yang diberikan oleh Allah ya kemampuan untuk menilai kemampuan-kemampuan atau apa yang dimiliki oleh manusia, sehingga mereka ya mengangkat seseorang sesuai dengan kemampuannya, bukan hanya karena sebatas ya ia banyak uangnya, bukan hanya sebatas ia banyak suaranya, ya akan tetapi dilihat dari sisi kemampuan dan keterampilannya. Karena itulah ya akhul Islam, ya kunci daripada keberhasilan. Kalau hanya sebatas nih ya suaranya banyak, uangnya banyak, tapi kemudian ia tidak mempunyai keterampilan, kecerdasan, tidak pula mempunyai kemampuan, ya semua itu hanya akan menghancurkan dan merusak sebuah bangsa. Faedah selanjutnya ya akhi, al-da'iyah an yastawthiqa li nafsihi wa yadman laha al-himayah wal aman kamuqaddimatin lil 'amali 'ala nashr ad-da'wah. Seorang dai harus percaya diri. Ya, percaya diri di sini maksudnya bukan berarti ya tidak hanya sebatas menyandarkan diri kepada dirinya, ini tidak diperbolehkan. Sebab menyandarkan diri ya kepada dirinya saja ini termasuk syirik. Ya, seorang dai harus dia menyandarkan dirinya kepada Allah. Akan tetapi percaya diri inilah yang menyebabkan seorang dai ya mampu menanggung beban-beban yang berat. Ia mampu melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan ia yakin bahwa dirinya mampu untuk menyampaikan risalah yang agung ini. Demikian yang tertanam dalam jiwa Nabi Yusuf yang memang beliau diberikan oleh Allah jiwa yang besar. Ia percaya diri yang kuat namun disertai dengan keilmuan. Demikian seorang dai sehingga ia mampu untuk membimbing umat kepada jalan yang hak. Kemudian ya akhul Islam, faedah selanjutnya annasu ma'adin, bahwa manusia itu bagaikan barang tambang. Ya barang tambang berupa emas, perak, ya perunggu, demikian pula tembaga. Manusia ada yang seperti emas, begitu berharga jiwanya. Ada yang seperti perak, ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan Nabi Yusuf langsung diberi. Ya adapun dengan nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Sampaikanlah. Ya. Kemampuan Nabi Yusuf ya akal Islam tidak bisa dipungkiri oleh siapapun juga. Ya Nabi Yusuf alaihi wasallam mendapatkan bimbingan langsung dari Allah. Nabi Yusuf langsung diberikan oleh Allah wahyu. Ikhwatul Islam, faedah selanjutnya dari ayat yang ke-55 ini, at-tamkinu fil ardi min thamaratil ihsan. Ya, kekokohan di muka bumi itu buah dari perbuatan ihsan. Nabi Yusuf subhanallah begitu sabarnya menghadapi berbagai macam tuduhan. Beliau selama hidupnya dituduh. Ya, beliau selama hidupnya menghadapi berbagai macam bala cobaan yang tak pernah berhenti. Di waktu kecil beliau ya diperlakukan oleh saudara-saudaranya dengan perlakuan yang tidak baik, sampai ya mereka mengadakan sebuah ya atau berencana untuk membunuhnya. Yang kemudian ya setelah besar beliau dituduh berzina, dipenjara, namun beliau sabar, ya beliau tetap berbuat ihsan, tetap melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Akibat daripada perbuatan ihsan ini ya akhi subhanallah ya, menghasilkan sebuah hasil yang sangat menggembirakan sekali. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika makkanna li yusufa fil ardi liyatabawwa'u minha haitsu yasha nusibu bi rahmatina man nasha'u wa la nudhi'u ajran muhsinin. demikianlah kami kokohkan ya untuk Yusuf di muka bumi ini, ya, di mana ia dapat bertempat tinggal di mana saja ia mau. Kami berikan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, subhanallah. Perbuatan ihsan, ya akhi, ya, pada hakikatnya akan menimbulkan kebaikan. Ya, maka dari itulah ikhwah atau mereka yang diberikan berbagai macam ujian, ya, dengan dituduh atau ya diperlakukan dengan tidak baik, ya, dicela, dihina, selama ia sabar menghadapi semua dengan perilaku yang ikhlas, insyaallah Allah akan berikan pertolongan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menolong Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Pelajaran selanjutnya, ya akhi, dari ayat yang ke-55 ini, biladu misra ardu khair wa hiya khizanatul ardi bi kathrati khairatiha wa wufrati sama thimariha. Negeri Mesir adalah negeri yang baik, ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ij'alni ala khazainil ardi, ya, Allah berfirman menyebutkan tentang kisah Nabi Yusuf, jadikan aku ala khazainil ardi, ya, bendaharawan negara, maksudnya negara Mesir. Itu menunjukkan bahwasannya kata Imam Malik, ya, Mesir khizanatul ardi, ya, Mesir adalah merupakan, ya, tempat penyimpanan bumi. Ya, subhanallah, ini merupakan pengabaran dari Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang keutamaan negeri Mesir. Kemudian ikhwatul Islam, faedah selanjutnya, al-isti'dadu lil bala'i qabla wuku'ihi. Hendaklah seseorang mempersiapkan, ya, untuk menghadapi ujian, cobaan, bencana alam dan yang lainnya sebelum terjadinya. Ya, sebab Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam, subhanallah, ya, ketika dikabarkan bahwasanya raja bermimpi ada 7 sapi yang memakan 7 sapi yang kurus memakan 7 sapi yang gemuk, yang kemudian Nabi Yusuf memberikan kabar maksudnya akan datang, ya, tahun-tahun, 7 tahun yang begitu sangat pailit, ya, maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam memberikan solusi, ya, agar, yaitu pada tahun-tahun yang hijau, yang ranum, agar mereka tidak melakukan, ya, atau membuang makanan dengan sia-sia, dikumpulkan, ya, untuk mempersiapkan 7 tahun yang akan datang itu. Maka dari itu ikhwatul Islam, ya, kita pun kaum muslimin berusaha untuk mempersiapkan diri sebelum mati. Apalagi di Indonesia, subhanallah, seakan bencana gempa itu menjadikan banyak kaum muslimin atau banyak manusia, ya, merasa was-was. Seorang mukmin, ya, tidak khawatir. Kalau toh ia mati, ia berharap matinya di atas kebaikan. Ya, toh bencana itu semua dari Allah, ingin memberikan peringatan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Kewajiban kita, akhi, adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, sebagai persiapan kita menghadapi berbagai macam ujian dan bencana yang akan menimpa kita. Faedah selanjutnya, ya akhi, jawazu ibahati amalil fadil lirrajulil kafir. Bolehnya seseorang bekerja kepada orang kafir dengan syarat, an ya'lam annahu yufawwad ilayhi min fi'li la yu'arad fihi. Ya, dengan syarat apa? Dia mengetahui bahwa ia diberikan sebuah tugas yang ia tidak akan diatur, ya, oleh orang kafir ini sesuai dengan hawa nafsu dia. Berkata Ibnu Athiyah, berkata sebagian ahli tafsir, fi hadhil ayah ma yubihu lirajulil fadil an ya'mala lirajulil fajir bisyarti an ya'lam annahu yufawwad ilayhi ma la yu'arad fihi fayaslahu minhu ma syaa wa amma anna amalahu bihasbi ikhtiyaril fajir wa shahawatihi wa fujurihi fala yajuzu lahu dhalik. Ayat ini menunjukkan bolehnya seseorang yang mulia, ya, bekerja untuk seorang lelaki yang tidak mulia atau orang yang fasik atau orang kafir, ya, dengan syarat bahwa ia diserahkan padanya sebuah jabatan yang tak akan diatur oleh orang itu, ya, Sehingga pada waktu itu, ya, ia melaksanakan sesuai dengan keadilan dan perintah Allah, ya, bukan sesuai dengan kemauan dan syahwat, ya, si orang kafir atau orang fasik tadi. Maka dari itu, ya, mereka-mereka yang kerja di pabrik-pabrik milik orang kafir, ya, selama ia melaksanakan amanah dan bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah, tidak mengapa. Mereka yang misalnya, ya, ditugaskan oleh negarawan, misalnya di sebuah negeri kafir, baik di Amerika atau di mana begitu, ya, seorang muslim yang mempunyai kemampuan, yang kemudian ia diberikan sebuah tugas dan tugas itu tidak mengikuti, atau ya, ia tidak diharuskan mengikuti syahwat dan hawa nafsu pemimpin yang kafir, tapi ia mampu, ia berbuat adil, maka pada waktu itu diperbolehkan. Ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Athiyah tadi. Demikian pula Al-Qurtubi yang mengatakan demikian. Kata beliau, qala ba'du ahli al-ilmi fi hadhihi al-ayah ma yubihu lirajul al-fadil an ya'mal lirajul al-fajir wa sultan al-kafir bi syarti an ya'lam annahu yufawwad ilayhi fi fi'li ma la yu'arad fihi. Ya, sebagian ahli ilmu berkata dalam ayat ini menunjukkan bolehnya seseorang ia bekerja untuk orang yang kafir atau penguasa yang kafir. Ya, dengan syarat bahwa ia diberikan tugas dalam melaksanakan sesuatu yang tidak akan diatur di situ. Demikian pula itu yang dikatakan oleh Abu Hayyan, ya, dalam kitab Al-Bahrul Muhyidd. Wallahu a'lam. Kemudian faedah selanjutnya, ya akhi, dari ayat yang ke-55 ini, jawazu talabil insani amalan ya'lam annahu lahu ahla. Bolehnya seseorang meminta jabatan dengan syarat bahwa ia tahu bahwa memang ia ahlinya dalam jabatan itu. Ya. Berkata Al-Qurtubi, wa dallatil ayah aydhan 'ala jawazi an yatlubal insanu 'amalan yakunu lahu ahla. Ya, ayat ini menunjukkan bolehnya seseorang meminta jabatan kalau dia memang ahli, ya, mampu untuk melaksanakannya. Kalau dikatakan fa in qila, bukankah Imam Muslim meriwayatkan dari Abdurrahman bin Samurah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abdurrahman, la tas'alil imarah. Wahai Abdurrahman, jangan kamu minta jabatan. Fa innaka in utitaha an mas'alatin ukilta ilaiha wa in utitaha min ghairi an ghairi mas'alatin uinta alaiha. Wahai Abdurrahman, jangan kamu minta jabatan, kata Rasulullah. Karena kalau kamu diberikan jabatan karena kamu yang minta, kamu tak akan ditolong oleh Allah. Dan kamu jika diberikan jabatan, ya, kalau bukan karena kamu yang minta, kamu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bagaimana dengan hadis yang lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lan nasta'mila 'ala 'amalina man aradahu." Kami tidak akan memberikan jabatan kepada orang yang mengharapkannya. Kata Al-Qurtubi, "Fal jawab," ya, dijawab ayat hadis-hadis ini. Awalan anna Yusuf alaihi salam innama talaba alwilayah li'annahu alima annahu la ahada yaqumu maqamahu fil adli wal islahi wa tawsil al fuqara ila huquqihim. Bahwa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam di sini minta jabatan karena beliau punya ilmu, ya, bahwa di Mesir pada waktu itu tidak ada seorang pun yang mampu, ya, untuk melaksanakan tugas untuk berbuat adil dan islah dan menyampaikan haknya kepada para fuqara. Ya, karena Nabi Yusuf melihat tidak ada lagi orang yang mampu selain beliau, maka beliau melihat bahwa itu adalah merupakan fardu ain baginya. Wa hakadzal hukmu al-yawm law 'alima al-insan min nafsi annahu yaqumu bil haqqi fil qada'i aw al hisbah. Demikian pula hukum pada hari ini, kata beliau, kalau seseorang mengetahui bahwa di zaman ini memang sudah tidak ada lagi orang yang mampu untuk melaksanakan kebenaran, ya, maka ia pada waktu itu, ya, hendaklah meminta jabatan. Ya, tapi ingat sekali lagi, selama ia tidak diatur, ya, oleh hawa nafsu pemimpin yang fajir. Sebab kalau dia sudah diharuskan mengikuti hawa nafsu pemimpin yang fajir, maka pada waktu itu, ya, berbahaya. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Wa aidan, kata beliau, فإن في سؤالها والحرص عليها مع العلم بكثرة آفاتها وصعوبة التخلص منها دليل على أنه يطلبها لنفسه ولأغراضه. Ya, Kata beliau, fa'amma law kana hunaka man yaqum biha waslu biha wa 'alima bidzalik fa'afal aula alla yatlub bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam li Abdurrahman la tas'alil imarah. Adapun kalau dia mengetahui kalau ternyata di sana ada orang yang lebih berhak dari dia, atau setidaknya ada orang yang mampu untuk melaksanakan, maka pada waktu itu, ya, kata beliau, hendaknya dia tidak minta jabatan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Abdurrahman, jangan kamu minta jabatan. Demikian pula, ya, karena kalau dia minta jabatan padahal ada orang-orang yang mampu, bahkan mungkin lebih mampu dari dirinya, yaitu menunjukkan bahwa dia memang tamak, ya, terhadap apa namanya kejabatan. Maka yang seperti ini menunjukkan kalau dia minta jabatan memang untuk kepentingan dirinya. Maka orang yang seperti ini, ya, sudah pasti tidak akan ditolong dan tidak akan dibantu oleh Allah. Dia akan binasa. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innaka, ya, sesungguhnya engkau wahai Abdurrahman, in utitaha an mas'alah, kalau kamu diberikan jabatan karena kamu yang minta, maka ya diserahkan kepada dirimu, artinya Allah tidak akan bantu. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa fihi dalilun ala annahu yajuzu liman wathaqa min nafsihi idza dakhala fi amrin min umuri sultan an yarfa'a manar al-haq wa yahdima ma amkanahu min al-batil talaba dhalika li nafsihi. Yada, dalam ayat ini kata Imam Syaukani merupakan dalil bahwa orang yang memang mempunyai kepercayaan dirinya bahwa ia mampu untuk menegakkan ya bendera kebenaran, ya, dan mampu menghancurkan berbagai macam kebatilan, maka ia boleh meminta jabatan untuk dirinya, ya. Wa yajuzu lahu an yasifa nafsahu bil awsaf allati laha targhiban fima yarumuhu wa tanshitan liman yukhatibuhu minal muluk. Dan boleh juga untuk mensifati dirinya dengan sifat-sifat yang baik tersebut yang ada pada dirinya, sebagaimana Nabi Yusuf mensifati dirinya dengan hafidun alim, ya, ya. Dan ia menyebutkan sifat-sifat tersebut kepada ya raja agar ia diangkat sebagai jabatan seperti itu dalam rangka menegakkan kebenaran. Ini sekali lagi kalau memang tidak ada orang lain yang mampu untuk melaksanakannya. Demikian pula itu yang dikatakan Ibnu Asyur. Maka dari itu, akhi, ya, ayat ini tidak bertentangan dengan hadis. Ya, adapun hadis yang disebutkan bahwa Rasulullah melarang Abdurrahman bin Samurah meminta jabatan, ya, dikatakan oleh Al-Qurtubi, bila ternyata sudah ada orang-orang lain yang memang mampu untuk memangku jabatan dan amanah, maka pada waktu itu kita tidak boleh minta jabatan. Tapi kalau memang keadaannya darurat, ya, keadaannya ya lil hajat, ya, karena kaidah usul fikih berkata, ya, sesuatu yang haram terkadang bisa boleh, ya, dalam keadaan darurat, dan sesuatu yang haram saddan lidzari'ah menjadi boleh kalau keadaan hajat diperlukan. Meminta jabatan memang tidak boleh pada asalnya. Akan tetapi ketika keadaannya, ya, seperti disebutkan lil hajah, tidak ada orang-orang yang mampu untuk melaksanakan amanah itu, dan ia mengetahui bahwa dirinya mampu melaksanakan amanah dan ia mampu untuk menegakkan bendera kebenaran, maka pada waktu itu, ikhwatul Islam, ia diperbolehkan, ya, lil hajah, ya, karena apabila di sana memang maslahatnya agung dan besar, maka pada waktu itu diperbolehkan ia meminta jabatan sebagaimana ditunjukkan oleh kaidah-kaidah syariat agama kita ini. Wallahu alam, saya kira cukup dulu ya pembahasan kita pada pagi hari ini, dan insyaallah kita melanjutkan faidah-faidah yang lainnya dan pelajaran-pelajaran yang lainnya yang kita dapati dari surat Yusuf alaihi salatu wassalam. Nah, ya, demikianlah ikhwatul Islam rajani Allah wa iyyakum, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang dapat kita ambil dari surat Yusuf ayat yang ke-54 dan 55 yang insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Dan silakan kepada para pendengar sekalian yang ingin bergabung untuk bertanya kepada Ustaz, antum bisa menghubungi di nomor 021 0823 8236543 atau di nomor pesan singkat 0218198965 43. Dan sudah masuk penelpon pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa dan dari mana, Pak? Dari Ria di Cibitung. Mohon maaf, Pak, diulangi, kurang jelas suaranya. Ria di Cibitung. Bapak siapa? Ria di Cibitung. Ya, silakan, Pak, dengan Ustaz langsung. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apabila kita kerja di tempat yang usaha bos itu usahanya minjam dari bank atau koperasi, itu gimana itu hukumnya sebagai karyawan saya? Syukuran saya jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apabila ia pinjam usaha tersebut dari bank dalam usaha yang halal, yang kemudian dari hasil usaha yang halal itu, ya, kemudian diberikan gaji kepada antum dari hasil keringat diri antum, maka wallahu alam itu adalah menjadi halal buat antum. Ya, selama usahanya adalah usaha yang halal. Adapun apabila usahanya jelas-jelas haram, maka kewajiban antum adalah untuk mencari, ya, pekerjaan lain yang halal. Wallahu alam. Kami persilahkan kepada para pendengar sekalian yang di belakang bapak yang berada di Cibitung tadi untuk menghubungi di line telepon 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Ibu, dikecilkan suara monitor radionya, Bu. Iya. Ya. Dengan siapa dan dari mana, Ibu? Dengan Ibu Mimi. Ibu Mimi. Iya. Di mana? Di Cibubur. Cibubur, ya, silakan, ya, Ibu. Maaf, Ustaz, saya mau nanya tentang ini. Ada yang menawarkan pendidikan setelah lulus SMA dari BCA. Saya ragu apakah boleh anak saya mengikuti pendidikan yang diselenggarakan BCA itu, Pak Ustaz. Karena setelah dari situ, boleh kita tidak ikatan dinas atau tidak bekerja di BCA itu. Demikian, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bank-bank konvensional yang ada di Indonesia ini jelas ribanya, ya, jelas ribanya. Dan tentunya mereka yang menyekolahkan dengan riba-riba yang ada dari bank itu. Maka yang seperti ini jelas haram, ya, karena yang pertama kita sudah ta'awun alal ismi wal udwan, saling tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Yang kedua, bahwa ilmu, ya, adalah sesuatu yang mulia, dan sesuatu yang mulia jangan dicampurkan dengan sesuatu yang haram dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya, tawakal kepada Allah. Insyaallah, ya, bila ia mencari ilmu dengan penuh keikhlasan, Allah akan memberikan kemudahan. Toh menuntut ilmu, ya, mencari ilmu tujuannya bukan sebatas kehidupan dunia. Jangan sampai, ya, kita ini tujuan yang paling utama dari menuntut ilmu adalah dunia. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man talabal ilma mimma yubtagha fihi wajhullah la yatlubuhu illa li'aradhin minad dunya lam yajid 'urfal jannah." Siapa yang mencari ilmu yang seharusnya ia cari karena Allah, mengharapkan ya keridhaan Allah, pahala dari Allah, tapi ia cari karena ia mengharapkan sedikit dari kehidupan dunia, maka ia tidak akan mencium bau surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah, ya, seperti ini, ya, untuk ibu tadi, ya, sekolahkanlah, ya, anak ibu dengan dari rezeki yang halal, ya, agar kelak ia, ya, sekolah apa ilmu yang ia miliki pun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian untuk Ibu Mimi yang berada di Cibubur. Dan selanjutnya sudah ada penelpon Ibu Desi yang berada di Pondok. Kami mohon pertanyaan yang diajukan kepada Ustadz sesuai dengan materi kajian. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan silakan, Ibu. Ya, Ustadz, sebelumnya saya minta maaf nih di luar kajian. Saya mau nanya, saya kan baru 4 hari memakai cadar. Lalu saya berkunjung ke rumah keluarga saya, ke orang tua saya, marah besar melihat saya memakai cadar. Karena lingkungan keluarga saya itu masih banyak bid'ahnya, Ustadz. Terus satu lagi, kalau itu suami saya kan mau pindah kerja. Pindah kerjanya itu ke tempat perfotoan itu, tempat perfotoan, foto-foto wedding gitu, Ustadz. Saya mohon penjelasannya. Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, memakai cadar memang ya sangat dianjurkan sekali. Ya, terutama di zaman yang penuh fitnah ini. Akan tetapi bila ternyata di sana mendatangkan mudarat yang lebih besar, ya, maka pada waktu itu tidak mengapa kita meninggalkan sebuah sunnah, ya, untuk meninggalkan sedikit mudarat atau untuk meninggalkan mudarat yang lebih besar. Ya, barangkali ya ketika anti di rumah tidak bercadar dan membuka cadar, anti lebih mampu untuk bisa mendakwahi keluarga. Ya, maka itu maslahatnya besar sekali. Maka ya Allah wa'alam, barangkali anti bisa di rumah, selama di rumah orang tua, ya tidak, dilepas saja dulu cadarnya. Ya, sehingga tidak terus menerus terjadi keributan dengan orang tua. Nanti kalau sudah pulang lagi ke rumah suami, apa di rumah, ya pakai lagi cadar. Itu tidak mengapa insya Allah. Adapun pekerjaan suami anti, ya, yang berhubungan dengan foto-foto, jika memang ternyata yang dipoto itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ya, berupa wanita-wanita telanjang ataupun ya sesuatu yang hendak akan dipajang di dinding dan yang lainnya yang menyebabkan malaikat rahmat tidak bisa masuk, ya tentu ya kewajiban suami anti adalah bertakwa kepada Allah, ya, agar tidak saling membantu dan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, janganlah engkau saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka ya, berikan kepada suami yaitu semangat untuk senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Yakin bahwasanya takwa akan mendatangkan rezeki yang halal. Takwa akan memberkahkan rezeki seorang hamba. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wallahu a'lam. Ya, baik. Demikian untuk jawaban dari pertanyaan Ibu Desi, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya setelah 3 penelpon pertama kita angkat, pertanyaan yang berada di pesan singkat. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Mohon nasihatnya karena masalah ini sangat penting untuk saya. Suami saya seorang Kristen. Apakah selama ini saya melakukan zina? Dari Ibu Ita di Jakarta. Apabila seorang muslimah yang menikah dengan laki-laki yang kafir, baik Kristen, Buddha atau apa Yahudi dan yang lainnya, maka ia dihitung sebagai zina. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ya wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir. Ya Allah hanya mengizinkan laki-laki muslim menikahi ahli kitab. Tapi Allah tidak mengizinkan wanita muslimah menikah dengan laki-laki ahli kitab. Ya. Dan pernikahan mereka tidak sah di dalam syariat Islam. Maka kewajiban ibu adalah pergi ya, dari rumah suami ya, dan katakan bahwa ia tidak sah pernikahannya dan bahwasannya itu adalah tidak dihalalkan dalam syariat agama Islam. Maka hendaklah ibu bertakwa kepada Allah ya, dan ibu juga berusaha untuk mendakwahi ya, suami ibu kepada Islam dan sampaikan kepadanya bahwa Islam tidak menghalalkan pernikahan kita. Jika kita pernikahannya masih ingin ya senantiasa langgeng, mintalah suami supaya masuk Islam. Ya, jika ia tidak mau juga, maka bertakwalah kepada Allah. Segera ia kuatkan diri kita untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya, jangan sampai kemudian ya kita na'udzubillah ya terkena murka dari Allah Subhanahu wa taala yang berakibat ya Allah akan azab kita di dunia dan akhirat. Na'udzubillah. Naam. Baik, selanjutnya masih di pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau tanya niat sedekah yang didasari atas wanita yang akan dinikahi dan pekerjaan yang diharapkan karena pengaruh ajakan seseorang, bagaimana hal tersebut? Diulangi. Anda berniat sedekah yang didasari atas wanita yang akan dinikahi dan pekerjaan yang diharapkan karena pengaruh ajakan seseorang. Bagaimana hal ini? Bersedekah karena niat tujuannya wanita yang wanita ingin dinikahi dan pekerjaan yang diharapkan. Jelas ya, ini mengharapkan kehidupan dunia dari amalan soleh. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 15-16, "Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Ini barang siapa kata Rasulullah, kata Allah, yang menginginkan dari amalannya kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang ia inginkan tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Mereka itu kata Allah di hari akhirat tidak mendapatkan apa-apa kecuali api neraka. Artinya dibatalkan amalannya. Ia tidak dinilai sebagai sebuah kebaikan di sisi Allah, akan tetapi menjadi hancur lebur. Maka janganlah engkau bersedekah karena ya wanita yang engkau ingin nikahi. Jangan pula engkau bersedekah karena sedikit mengharapkan kehidupan dunia. Sedekah ya hendaknya penuh keikhlasan. Bila engkau ikhlas ya akhi, maka sedikit sedekah yang engkau keluarkan akan Allah terima dengan tangan kanannya. Ya sebagaimana Rasulullah SAW sabda, "Idza tasaddaqa ya rajul bi adli tamrah." Apabila seseorang bersedekah dengan sebesar sebutir kurma, yataqabbalallahu biyaminihi, Allah akan terima dengan tangan kanannya. Fayurabbiha, lalu Allah akan kembangkan sebagaimana seseorang mengembang biakan ya kudanya. Ya sehingga menjadi sebesar gunung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, ketika engkau bersedekah karena mengharapkan dunia, berfikirlah sejenak. Ya bahwa dunia atau wanita yang kau nikahi itu ya hanyalah sesuatu kesenangan yang menipu. Ya tak akan memberikan kekekalan di akhirat. Dan bahwasanya itu semua hanya akan menghancurkan. Yang kedua, ya bagaimana kalau engkau bersedekah ternyata semua itu tidak antum dapati? Kalau Allah takdirkan engkau tidak mendapatkannya, rugilah engkau di dunia dan akhirat. Ya di dunia engkau tidak mendapatkan yang engkau inginkan, di akhirat pun Allah batalkan amalanmu. Yang ketiga, engkau harus mengetahui bahwasannya ya akhi, ya kewajiban kita adalah mengharapkan keridhaan Allah. Manusia tidak bisa memberikan manfaat kepada diri kita sedikit pun juga. Yang memberikan manfaat dan mudarat hanyalah Allah. Ya, maka jangan sampai kemudian karena akibat ketidakikhlasan kita akhirnya Allah murka kepada kita. Dan Allah ya memberikan kepada kita sesuatu atau memberikan sanksi kepada kita akibat perbuatan kita itu. Nah. Demikian jawaban dari pertanyaan Bapak Rahmat Subagio ya. Selanjutnya masih di pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukum bekerja bagaimana kerja pada orang kafir yang kita dapat menjalankan sunnah? Tapi kadang-kadang kita disuruh untuk membeli keperluan ibadah untuk atasan kita. Dan saya selalu menghindari hal tersebut. Dari Ummu Zulfa di Bogor. Bila ya kita mampu untuk menghindar dan menghindarnya kita pun juga tidak berpengaruh ya, terhadap jabatan kita. Ya, maka tidak mengapa engkau terus ibu tadi terus bekerja di dalam ya apa namanya lelaki tersebut tetap bekerja selama pekerjaan itu adalah sesuatu yang halal dan ia mampu untuk melaksanakan sunnah Rasulullah dalam pekerjaan itu. Ya, namun ingat untuk wanita yang lebih baik adalah di rumah. Ya, apabila dia mempunyai suami yang mampu untuk mencukupi dirinya, maka kewajiban dia adalah tinggal di rumah untuk mengurus ya rumah tangga dan anak-anak dan mendidiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikum." Ya hendaklah wanita itu ya diam di rumah-rumah mereka. Karena itu yang lebih baik dan itu yang diperintahkan oleh Allah. Allah mengecuali kalau memang ya si suami sudah hilang apa sudah mati atau ditinggal suaminya. sehingga dia harus mencari kerja untuk dirinya, untuk memberikan nafkah kepada diri dan anaknya. Ia darurat pada waktu itu ia hendaklah mencari ya rezeki yang halal, yang jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau setidaknya ya apabila diberikan pilihan beberapa pekerjaan, maka yang paling ringan mudaratnya. Kalau di sana ya dia diberikan dua pilihan yang sama-sama mudarat. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kita beralih ke lain telepon. Sudah ada Ibu Ati yang berada di Pondok Ungu Permai. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Ati langsung. Ustaz, ini kan apa namanya, di tempat saya ini ada masjid, Ustaz. Terus di sini ketua masjidnya itu disingkirkan. Terus ada orang yang mau menjadi ketua masjid. Setelah sudah disingkirkan, ada yang jadi ketua masjid. Terus Ustaz yang di sini paham Al-Quran, hadis, itu disingkirkan, tidak boleh jadi imam, segala macam itu dimunculkan orang-orang mereka yang bacaannya kurang benar. Terus semuanya enggak, inilah Ustaz. Terus Ustaz-Ustaz yang dari kita itu enggak boleh lagi Ustaz semua. Terus maksud saya seperti bapaknya ini, bagaimana sholatnya Ustaz? Apakah kita di sini terus atau gimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang ya, di mana-mana dakwah kebenaran itu selalu dimusuhi. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir dari Makkah. Ya. Kewajiban kita sabar sambil terus melaksanakan perintah Allah dan menjalani ya perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, bapak atau suami ibu tetaplah salat di masjid ya berjamaah. Tetap memperlihatkan akhlak yang karimah. Ya, agar mereka tahu bahwasanya kita walaupun ya diusir dan diusik seperti itu, tetap kita ya bersikap baik kepada mereka dan memperlihatkan akhlakul karimah. Sehingga masyarakat pun akan menilai bahwa dakwah kita bukan dakwah yang ingin merusak. Ya, bahwa dakwah kita bukan dakwah terorisme. Dakwah kita adalah berusaha untuk islah, ya memperbaiki ya keadaan atau agama yang telah banyak dicabik-cabik oleh bid'ah dan yang lainnya. Maka ya, mudah-mudahan dengan sikap kita yang sabar, yang terus ya bapak tadi sholat di masjid, tetap bergaul dengan yang lain sambil sedikit demi sedikit memberikan masukan, barangkali ketika masyarakat sudah mulai senang ya, ketika ya terus dia sabar dan mendakwahi sedikit demi sedikit, insyaallah suatu ketika Allah akan berikan kembali kemampuan untuk menguasai masjid itu. Tahu orang-orang seperti itu biasanya ya, yang sesuai dengan kenyataan yang ada, mereka semangat di awal-awal saja ya, ketika mereka melihat dakwah sunnah menguasai suatu masjid, mereka marah ya, syaitan mereka pun membantu ya, ikut marah, maka mereka berusaha untuk merebut masjid itu ya, ketika mereka telah dapat merebut masjid, segera mereka meramaikan dengan acara-acara yang jelas-jelas ya tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Namun itu tidak lama. Ya, tak lama kemudian masjid itu pun kembali sepi. Kosong melompong karena sudah futur, sudah capek ya. Di saat itulah kemudian insyaallah orang akan kembali merindukan. Di saat itulah insyaallah masyarakat akan menilai dan apa membedakan atau namanya membandingkan. Ya, insyaallah kalau kita sabar, kemenangan Allah akan menghampiri kita walaupun waktunya mungkin agak lama dikit. Nah. Demikian untuk Ibu Ati yang berada di Pondok Ungu Permai, mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesabaran terhadap ibu dan suami dan rekan-rekan yang lainnya yang berada di daerah tersebut. Selanjutnya ada Bapak Ilham yang berada di Cinere. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak Ilham langsung kepada Ustaz. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini Ustaz, ana mau nanya bagaimana hukumnya ana ditawarin pekerjaan di suatu departemen, tapi masuknya itu ana dibantu sama saudara di dalam, ada family yang punya jabatan. Itu ana mau nanya Ustaz, hukumnya bagaimana tuh Ustaz? Itu aja Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau memang antum punya kemampuan dan keahlian dan antum dibantu oleh saudara antum yang ada di dalam ya, karena Iya, ia melihat bahwa memang antum mampu untuk melakukannya. Juga barangkali di sana ada maslahat yang lebih besar, bisa antum bisa berdakwah di sana. Maka tidak mengapa. Ya, maka itu tidak mengapa. Adapun ya saudara antum yang membantu antum agar masuk ke dalam pekerjaan itu, semoga Allah memberikan pahala kepadanya. Sebab mimbab ini ada termasuk barangkali insyaallah memberikan syafaat yang baik. Ya, membantu saudara muslim untuk mendapatkan pekerjaan yang halal. Membantu saudaranya ya agar ia mendapatkan pekerjaan yang halal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali juga ia ingin membantu saudaranya agar dia bisa membantunya berdakwah di dalam ya perusahaan tersebut. Ya insyaallah mudah-mudahan ini sebuah kebaikan buat antum. Nah, baik, masih di line telepon 0218236543. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Terputus. Ya, kami persilakan kepada para pendengar yang lainnya yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz mengenai materi pembahasan yang sedang kita bahas, yaitu 1000 faedah dari Surat Yusuf di line telepon 0218236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa dan dari mana? Dari Ibu Dwi di Cilengsi, Pak. Ibu Dwi Cilengsi. Ya, di mana dikecilkan tadi monitornya, Bu? Oh iya. Mau tanya nih, Ustaz, hukumnya wanita memakai baju putih, soalnya kemarin saudara ada yang nanya begitu. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau kita perhatikan ya, dari asar-asar para sahabat-sahabiat, saya belum mendapatkan bahwa para sahabiat ada di antara mereka yang memakai baju putih. Bahkan ada asar-asar yang menyebutkan bahwa mereka memakai baju-baju yang gelap, seperti di antaranya hadis yang menyebutkan, dari hadis Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa ya ketika Allah menurunkan ayat hijab, maka ya para sahabiat pun segera memakai yang menutup auratnya dan memakai ya hijab. Ya, bagai disebutkan di situ bagaikan ya burung ghurab, apa itu burung gagak. Ya, dan sudah kita ketahui bahwa burung gagak itu warnanya hitam. Namun juga disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahihah bahwa sebagian sahabat ada juga yang memakai baju warna hijau. Ya, ada juga ya Rasulullah SAW pernah dihadiahkan kepada Rasulullah ya baju yang berwarna hijau dan ada hiasan yang berwarna kebiruan yang kemudian dihadiahkan kepada seorang sahabiat. Semua ini adalah asar-asar yang sahihah Allahu a'lam yang saya temukan. Namun saya belum menemukan bahwa mereka memakai pakaian putih. Maka dari itu yang lebih bagus adalah seorang wanita yang mengikuti apa yang sesuai yang ditunjukkan oleh asar-asar, yang terkadang pakaian atau pakaian putih itu menyebabkan wanita semakin terlihat dan mencolok atau mempesona ya di mata laki-laki. Maka seperti ini tentunya lebih dihindarkan. Walaupun saya tidak mendapatkan pula ya dalil yang melarangnya, akan tetapi kalau kita melihat asar-asar yang insyaallah yang sahih, ya kita dapati para sahabat memakai baju-baju yang tidak mencolok, yang gelap, ya dan itu lebih selamat bagi seorang wanita. Nah, tentunya juga ya, terkadang ada seorang wanita yang memakai baju hitam, ya kemudian jilbab hitam dan paras, semakin terlihat paras kecantikannya karena ya kulitnya yang putih. Maka yang seperti ini juga sangat dianjurkan untuk menutup wajahnya, ya agar, karena tujuan daripada menutup aurat adalah agar tidak menimbulkan fitnah. Maka hendaklah para wanita itu bertakwa kepada Allah. Janganlah ia yang menyebabkan fitnah kepada para laki sehingga akhirnya merusak hati mereka, merusak ya pemikiran mereka. Sebagaimana Rasulullah mengatakan bahwa rusaknya Bani Israel itu disebabkan oleh, pertama kali disebabkan oleh para wanita mereka. Nah, selanjutnya kita beralih di pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Muzulfa di Bogor. Ustaz, bagaimana hukumnya bekerja di tempat yang di situ bercampur baur antara menjual barang yang halal dan yang haram, yaitu antara yang haram diantaranya bir dan rokok. Bagaimana dengan gaji yang diterimanya? bekerja di tempat seperti itu, ya, adalah termasuk ta'awun alal ismi wal udwan, ya, menolong dalam dosa dan permusuhan. Kita tidak boleh, ya, bekerja di tempat-tempat yang di situ dicampur adukan antara halal dan haram, ya, karena apa? Kita khawatir apabila gaji yang kita makan adalah dari barang yang haram, ya, lebih-lebih barang atau makanan yang haram menyebabkan banyak sekali kerugian bagi seorang hamba. Di antaranya doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Rasulullah bersabda, "Tsumma dzakara ar-rajul asy'atha akbar, ya yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rabb, wa malbasu haram, wa mashrabu haram, wa makalu haram, wa ghudhi bil haram, fa anna yustajabu lah." Ya, Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki yang rambutnya kusut dan berdebu panjang perjalanannya, menengadahkan tangannya ke langit sambil berkata, "Ya Rabb, sementara makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, dan diberikan dari yang makanan dari yang haram, bagaimana akan dikabulkan doanya?" kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka, ya, seorang hamba hendaklah bertakwa kepada Allah. Ya, ketika melihat ternyata, ya, pabrik yang ia bekerja di situ tercampur padanya yang halal dengan yang haram, ya, janganlah ia, ya, segeralah ia takut kepada Allah. Jangan sampai masuk kepada perutnya api neraka. Cobalah, ya, pertama ia segera mempertebal takwanya kepada Allah. Yang kedua, segera mencari rezeki yang halal. Ya, halal sedikit namun ia apa dapat bersyukur kepada Allah dan beribadah dengan bebas kepada Allah. Itu lebih baik daripada banyak namun ternyata subhanallah tercampur padanya makanan yang halal dengan yang haram. Allahu a'lam. Baik, selanjutnya masih di pesan singkat dari Pak Bukhari di Pondok Kelapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi dijelaskan bahwa laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahli kitab. Bagaimana jika si suaminya meninggal, apakah si istri akan mendapatkan warisan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yarithul muslimal muslimul kafira walal kafirul muslima." Tidak boleh seorang muslim mewarisi orang kafir dan tidak boleh orang kafir mewarisi, ya, seorang muslim. Maka apabila, ya, seorang lelaki muslim menikahi wanita kitabiyah kemudian suaminya meninggal, maka si istri tidak mendapatkan warisan sama sekali. Mengapa? Berdasarkan hadis ini bahwa wanita yang kafir atau laki-laki yang kafir, seorang anak yang kafir tidak boleh mendapatkan warisan dari orang tuanya yang kafir, yang muslim. Demikian pula, ya, anak yang muslim tidak boleh mendapatkan warisan dari orang tuanya yang kafir. Demikian pula, ya, antara suami dan istri tidak ada bedanya dalam hal ini. Allahu a'lam. Selain itu masih di pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana sangat semangat sekali dalam menuntut ilmu, tapi sulit juga untuk menangkap ilmu tersebut. Langkah apa yang harus ana lakukan dan mohon didoakan agar ana istiqomah dalam menuntut ilmu? Dan ini merupakan pertanyaan yang serupa dari beberapa pertanyaan yang lain. Kewajiban antum adalah kesungguhan, ya. Kesungguhan insyaallah membantu antum untuk terus bersungguh-sungguh, ya, menghafalkan ilmu dan memahami ilmu. Kalau kita diberikan ke semangat untuk menuntut ilmu, hendaklah kita bersyukur kepada Allah. Tapi kalau misalnya kita, ya, ketika bersemangat, akibatnya kemudian namun kita diberikan oleh Allah kesulitan dalam memahami atau menghafal, ini adalah cobaan, ya. Maka pada waktu itu jangan kita terputus dari menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, ya, apabila kita terus menerus berusaha, insyaAllah Allah akan berikan kepada kita kemudahan. Allah berfirman, "Attaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan ajarkan kepada kamu ilmu. Artinya kata para ulama bahwa dengan ketakwaan kepada Allah menyebabkan kita dibukakan kepada kita untuk memahami ilmu-ilmu yang sebelumnya kita tidak pahami. Ya, sebagai sebuah misal, misalnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ya, beliau apabila tidak memahami, ya, suatu perkara, beliau segera sholat kepada Allah, memohon, ya, memohon kepada Allah petunjuknya. Kemudian beliau berusaha untuk memahami kembali. Demikian beliau lakukan seperti itu, subhanallah, sampai Allah bukakan kepada beliau ilmu yang banyak. Makanya akhi, ya, pada waktu itu agar ilmu itu subur di dalam hati kita, kita harus mempersiapkan hati atau tanah yang gembur. Karena Rasulullah SAW ya, mengibaratkan ilmu itu bagaikan air hujan. Rasulullah SAW bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu minal huda wal 'ilm, kama thali ghaythin asabat arda." Kata Rasulullah, permisalan ilmu dan hidayah yang Allah utus aku dengannya seperti air hujan yang menimpa tanah. Fakanat minha ta'ifatan tayyibah. Di antara tanah itu ada yang subur dan gembur. Qabilatil ma, dia bisa menerima air dengan baik. Fa'ambatatil kala wal ushbal kathir. Dan ia mampu untuk menumbuhkan berbagai macam tanaman-tanaman. Maka, ya, seorang hamba yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesulitan dalam pemahaman atau memahami, itu bisa diusahakan dan diupayakan. Yang pertama dengan kesabaran, yang kedua dengan takwa kepada Allah. Kesungguhan adalah merupakan kunci kesuksesan seorang penuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama berkata, ilmu akan berkata kepada seseorang, "Wahai, ya, berikanlah kesungguhan, seluruh kesungguhan engkau kepadaku, niscaya aku akan berikan kepadamu setengah dariku." Ya, artinya kita bersungguh-sungguh saja terkadang ya mendapatkan sedikit dari ilmu, karena ilmu yang Allah berikan kepada kita ini sangat luas. Bagaimana kalau kita tidak bersungguh-sungguh? Makanya para ulama berkata, "La yustata'ul ilmu birahatil jasad." Ilmu tidak bisa diraih dengan bersantai-santai. Ya, maunya badan kita enak saja, itu tidak akan bisa diraih. Harus sedikit capek, ya. Kita berusaha untuk bersungguh-sungguh, ya, apa namanya, murojaah. Makanya Al-Imamul Bukhari rahimahullah ketika ditanya, "Hai Imam, bagaimana engkau mampu untuk bisa menghafal, ya, hafalan apa hadis-hadis yang banyak seperti itu?" Kata Imam Bukhari, "Bimudawamatin nazar fil kutub." Ya, dengan banyak dan sering kali ya melihat buku. Artinya, ya, sering murojaah. Pelajaran-pelajaran yang telah lalu kita sudah tulis, catat, kembali diulang. Dicatat kembali dalam tulisan yang baik, yang kemudian ya dihafalkan, difahami. Kalau tidak faham, coba tanyakan kepada yang lebih alim atau lebih faham. Sehingga dengan seperti itu, insya Allah akan bantu kita. Ya, menjadda wajad, siapa yang sungguh-sungguh, insya Allah dia akan dapat. Naam. Selanjutnya masih di line telepon 0218236543. Sudah ada Bapak Mahfud yang berada di Cikarang. Halo. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya, Ustaz. Ya, silakan, Pak. Ya, mau bertanya, ya, Ustaz. Mengenai kalau memang dilarang membacakan Yasin kepada orang yang sudah meninggal, atau tahlilan, atau Fatihah, lalu apa doa yang di syariatkan, ya, Ustaz, untuk kepada orang tua kita yang sudah meninggal, atau kalau kita berziarah ke dalam ke kubur mereka, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Iya, yang harus kita fahami, ya, bagi para pendengar, bahwa membaca surat Yasin, membaca Al-Fatihah diperbolehkan. Ya, bahkan itu adalah sebuah keutamaan, karena setiap hurufnya dinilai oleh Allah 10 kali lipat. Namun dalam masalah syariat agama, karena ia adalah merupakan hak Allah, dan tidak boleh kita membuat syariat, dan tidak boleh pula kita memposisikan diri sebagai pembuat syariat, tidak boleh kita menganggap sesuatu, ya, dari agama atau sesuatu itu ibadah tersebut boleh kecuali dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah contoh adalah menghadiahkan bacaan Al-Quran. Terjadi ikhtilaf para ulama antara mazhab, antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai, Imam Ahmad mengatakan sampai. Ya, Dan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika membahas dan mengupas permasalahan ini dalam surat An-Najm, dalam tafsir surat An-Najm, yaitu Allah berfirman wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Beliau mengatakan, ya, bahwasannya yang rajih dalam masalah ini adalah pendapat Imam Syafi'i, bahwa menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada orang yang mati tidak akan sampai. Mengapa? Karena kata beliau, karena itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tidak pernah sekalipun Rasulullah menghadiahkan surat Yasin, tidak pula Al-Fatihah, tidak pula surat-surat yang lain kepada mayat, kecuali dalam riwayat-riwayat yang palsu. Ya, lebih-lebih hadis-hadis tentang keutamaan surat Yasin adalah hadis-hadis yang palsu dan lemah. Demikian pula tentang mengenai Al-Fatihah, yang disebutkan Al-Fatihah lima kuriat laha, adalah merupakan hadis yang palsu. Ya, dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh para ulama hadis dalam kitab-kitab mereka. Nah, ya, kata Ibnu Katsir, demikian pula para sahabat, tidak ada satupun di antara mereka yang menghadiahkan bacaan Al-Quran. Adapun riwayat yang disebutkan bahwa Ibnu Umar pernah berwasiat untuk dibacakan surat Al-Baqarah di kuburannya, itu pun adalah riwayat yang dhaifah, tidak sahih. Ya, tidak sahih seperti yang diklaim oleh sebagian orang. Demikian pula, tidak pula ada seorang pun tabi'in yang melakukan itu. Laukana khairan, kata beliau, lasabakuna ilaih, kalaulah itu baik, tentu sudah didahului oleh mereka. Ya, sebab dalil-dalil yang disebutkan ketika Rasulullah SAW menguburkan seorang sahabat, ya, hanya sebatas disuruh para sahabat mendoakannya. Di antaranya hadis ketika Rasulullah setelah selesai menguburkan seorang sahabat, Rasulullah bersabda, ya, istaghfiru li akhikum fa innahu al-an yus'al. Mintalah ampunan untuk saudara kalian ini, sekarang dia sedang ditanyai oleh malaikat. Ya, minta kekuatan untuknya. Ya, Rasulullah menyuruh para sahabat untuk mendoakan masing-masing mereka kepada si mayat ini. Ya. Demikian pula Rasulullah mengajarkan kepada Aisyah mengenai doa. Ya, seseorang yang berkunjung ke kuburan atau berziarah kubur, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina minal muslimina wal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ya, assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat atau minal mu'minina wal mu'minat wa inna inna insyaallah bikum lahiqun, nas'alullah lana wa lakum al-afiyah, dan doa-doa yang lain, ya, yang sejenis yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Demikian pula, ya, seorang anak yang soleh kepada orang tuanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu sa'iru amali illa min thalath." Apabila seorang hamba meninggal dunia, maka akan terputus dari seluruh amalannya kecuali dari tiga. Di antaranya yaitu waladun salihun yad'ulah, ya, anak soleh yang mendoakan. Bapak, ya, semoga Allah merahmati bapak. Anak soleh yang dididik oleh orang tuanya, yang merupakan hasil usaha orang tua, sebagaimana Rasulullah bersabda, wal al waladu min kasbi abih. Sesungguhnya anak itu adalah merupakan hasil usaha orang tua. Ya, seorang anak yang soleh, yang hasil didikan orang tuanya, sehingga ia menjadi soleh dan berbakti kepada orang tuanya, dan juga berbakti atau bertakwa kepada Allah, itu akan sampai dan mengalir amalan solehnya kepada orang tuanya, walaupun tidak diniatkan untuk orang tuanya. Ya, kenapa? Ya, karena anak tersebut adalah hasil usaha orang tua. Dan Allah berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia telah usahakan. Dan ia sudah berusaha, dan menjadilah anak-anak yang saleh, sehingga orang ia semua amalan soleh anak tersebut mengalir kepada orang tuanya. Maka dari itulah, ya, hadis yang menyebutkan anak soleh yang mendoakan tidak menunjukkan bahwasannya yang sampai kepada orang tua sebatas amalan apa doa saja. Tidak. Sebab kalaulah yang sampai dari anak soleh kepada orang tuanya sebatas doa, apa bedanya dengan orang lain? Tahu, orang lain pun kalau mendoakan orang yang sudah mati sampai, sebagaimana disyariatkannya salat jenazah, sebagaimana disyariatkannya kalau kita berziarah kubur untuk mendoakan untuk ahli kubur. Ya, kalau begitu tidak ada keistimewaan anak soleh dibandingkan dengan yang lainnya. Oleh karena itu pendapat yang sahih bahwa amalan anak soleh mengalir kepada orang tuanya sampai ya, sampai walaupun orang tua itu sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam. Naam. Ya, baik. Selanjutnya masih di line telepon 0218236543 sudah ada Bapak Iko yang berada di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya mau tanya, seorang anggota TNI yang dulu dalam proses seleksi masuknya itu kan pasti menggunakan kolusi dan juga pasti uang suap karena itu sudah jadi rahasia umum, itu hukumnya gaji yang diterima untuk menghidupi keluarganya ya mungkin pernah dikasihkan kepada orang tuanya juga, itu bagaimana Ustaz? Terus untuk pelaksanaan kurban itu apakah ada akadnya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang berlalu dan dia tidak tahu, semoga Allah ampuni. Ini adapun yang sudah tahu dan hendak melakukan, hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Yang sudah berlalu dan sudah dia dan dia baru tahu kemudian itu tidak boleh, semoga Allah ampuni. Dan insya Allah ya halal untuknya daripada gaji yang ia terima. Adapun pelaksanaan kurban, ya tidak perlu ada akad tertentu, ya, karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pula para sahabat, bahwa ada akad ya antara orang yang berkurban dengan penerima kurban. Sebab ini butuh dalil dan ini juga bukan akad jual beli, bukan pula akad ya bisnis yang saling memberikan keuntungan, tidak. Tapi ini adalah dalam rangka ya beramal soleh, kita ingin beramal soleh. Maka dari itu ya cukuplah kita katakan bahwa ini kambing dari saya ya, dan tolong ya kalau ada orang misalnya dia mewakilkan kepada orang lain untuk menyembelih ya, supaya disebutkan nama saya dan untuk keluarga saya dengan mengatakan bismillah hadza an fulan wa an ahli baitihi. Itu boleh, tidak mengapa. Ya, tapi kalau misalnya dia yang menyembelih secara langsung, maka itu yang lebih baik. Dan insyaallah ya pembahasan tentang masalah utiyah kita akan khususkan pada pembahasan tersendiri ya apabila mendekati Idul Adha insyaallah taala. Naam. Ya, satu pertanyaan terakhir dari Bapak T yang berada di Bekasi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak mau nanya Ustaz. Apa kalau kita seorang pekerja di pabrik terus dikirim ke luar negeri untuk bekerja di Ustaz? Apa hukumnya diperbolehkan atau tidak? Tugas dari ini pabrik. Ya, maksudnya kita dipekerjakan di luar gitu Ustaz. Di luar negeri, negeri ya, kafir, negeri muslim. Untuk selamanya? Di negeri kafir hanya. Untuk selamanya? Tidak Ustaz, berapa bulan, 3 bulan atau 4 bulan. Iya, sebatas tugas berarti kan. Iya, kalau memang keadaannya seperti itu, lil hajah, ini sesuatu sifatnya hajat. Maka ya apabila antum di negeri di sana itu diberikan kebebasan untuk beribadah kepada Allah dan antum pun juga selamat agama antum, ya selamat juga ya akidah antum dan tidak terpengaruh dengan apa yang ada di sana, ya, maka yang saya ketahui dari fatwa para ulama diperbolehkan karena ini lil hajah. Ya lil hajah karena adanya hajat. Ya Allah, kecuali kalau di sana antum tidak diperbolehkan secara bebas beribadah kepada Allah. Ya antum di sana ya malah rusak agama antum, maka pada waktu itu ya ini adalah mudarat yang besar yang akan menerima apa akan menimpa antum. Maka hendaklah antum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera ya barangkali antum bisa menolak ya dengan cara halus ya jika antum mampu kalau memang keadaannya seperti itu. Saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.